Al-Muhasir bin Habib berkata, Isa bin Maryam pernah berkata, orang yang sholat dan berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan dosa, maka dicatat oleh malaikat sebagai seorang pendusta.